أيوة بارك الله فيكم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يعقوب الدورقي. يعقوب الدورقي هو يعقوب ابن إبراهيم أبو يوسف الدورقي حافظ. قال حدثنا هشيم هو هشيم ابن بشير السلمي الواسطي. هشيم ابن بشير السلمي الواسطي. قال الذهبي. الذهبي berkata dalam سير أعلام النبلاء كان رأسا في الحفظ. هشيم ini termasuk tokoh terkemuka dalam hafalan hadis. Illa annahu sahibu tadlis. Hanya saja Hushaim termasuk mudallis. Qad urifa bidzalik. Beliau dikenal dengan kebiasaan tadlisnya. Dan sebagian cetakan dari Syiar Alamin Nubala ada tambahan kata illa annahu sahibu tadlisin kathir. Ada kata kathir. Hanya saja Hushaim ibnu Bashir rahimahullah sangat banyak melakukan tadlis. Waqad urifa bidzalik, dan dikenal dengan hal tersebut. Terkenal dengan tadlisnya sehingga harus dilihat muridnya, dilihat gurunya. Naam. Secara jarah wa ta'dil beliau ra'san fil hifz, thiqah. Hani bidina azani Allah wa iyakum, hanya saja punya kebiasaan tadlis, bahkan dikenal sebagai seorang mudallis. Sementara dalam sanad ini beliau saraha bitahdits. Beliau secara sharih menyebutkan dari gurunya dengan lafaz akhbarana. Sehingga tidak ada masalah untuk sanad hadis ini. Qala akhbarana Husain. Telah mengkhabarkan kepada kami Husain. Huwa Husain ibnu Abdurrahman Al-Ansari. Husain ibnu Abdurrahman Al-Ansari thiqatun. Qala haddathana Abu Dibyan. Telah menceritakan kepada kami Abu Dibyan. Masmu Abi Dibyan. Siapa namanya Abu Dibyan? Ada pada sanad yang lalu. Induk. Nah. Husain. Husain bin? Husain ibn Jundub ibn Amr al-Kufi. Barakallahu fi. Naam. Qala sami'tu Usamah ibn Zaid ibn Harithah yuhadithu. Abu Dibyan berkata, aku mendengar Usamah ibn Zaid ibn Harithah menyampaikan hadis. Qala Usamah bercerita radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ilal huraqah min Juhainah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengutus kami menuju Huraqah, satu kabilah min Juhainah, dari kabilah Juhainah. sebuah kabilah yang dituju yang masih masuk dalam rumpun kabilah Juhainah. Fasabbahnal qaum, maka kami menyerang kaum tersebut di pagi hari. Fahazamnahum, kami berhasil melumpuhkan mereka. Jadi keadaan betul-betul dikuasai oleh pasukan kaum muslimin. Walahiktu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum. Pada peristiwa tersebut, aku bersama seorang laki-laki dari sahabat Ansar menyergap salah seorang pasukan musuh. Falamma ghashinahu, ketika kami sudah berhasil mendesak pasukan tadi, memang sudah diincar, ya, dan pada suatu kondisi pasukan musuh tersudut, pala tiba-tiba pasukan musuh tadi berkata, La ilaha illallah. Dia mengatakan, La ilaha illallah, masuk Islam. Fakaffa anhul ansari. Sahabat Ansar yang ketika itu bersama denganku menahan senjatanya. Ketika mendengar musuhnya mengucapkan La ilaha illallah, sahabat Ansar tadi menahan pedangnya. Sementara aku, kata Usama, Wata'antuhu birumhi hatta qataltuhu. Sementara aku, langsung aku tusuk dengan tombakku sampai menjadikan pasukan tadi terbunuh. Sahabat Ansar mendengar ucapan La ilaha illallah menahan diri. Usamah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, karena ijtihad beliau beranggapan kalau laki-laki ini hanya berkedok pura-pura masuk Islam supaya selamat dari tebasan pedang. Karena baru mengucapkan La ilaha illallah saat situasi terpojok. Dia enggak ada pilihan. Sudah tahu bakal kalah. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Baru mengucapkan La ilaha illallah. Dalam ijtihadnya sahabat Usamah, ini cuman pura-pura. Maka Usamah membunuh laki-laki tersebut. Qala, Usamah melanjutkan ceritanya. Falamma qadimna, setelah kami tiba di kota Madinah, balagha dzalikan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kisah tersebut sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepadaku, Ya Usamah, wahai Usamah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah, apakah engkau membunuh laki-laki tadi setelah mengucapkan la ilaha illallah? Qala qultu, aku berkata, kata Usamah, Ya Rasulullah, innama kana muta'awwidha, wahai Rasulullah, laki-laki tadi cuman sekedar berlindung dari tombakku. Qala faqala aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Rasul kembali mengulang, engkau bunuh dia wahai Usama setelah mengucapkan la ilaha illallah. Qala, Usamah berkata, Fama zala yukarriruha alaiya. Rasul terus mengulang-ulang kalimat tadi di hadapanku. hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Sampai aku berangan-angan, duhai kiranya saat itu aku belum masuk Islam. Ya, berat apa yang dilakukan oleh Usamah radhiyallahu taala anhu wa arda. Berat apa yang diterima oleh Usamah radhiyallahu taala anhu wa arda dari pengingkaran baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, ini sanad yang kedua dari hadisnya Usamah ibnu Zaid radhiyallahu taala anhuma. Fa fi hadzal hadis, dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, tahrim qatlil kafir ba'da an qala la ilaha illallah. Haramnya membunuh orang kafir yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tahrim qatlil kafir ba'da an qala la ilaha illallah. Haram hukumnya membunuh orang kafir yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, sekalipun dalam medan tempur saat kancah perang membuncah. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Wa fihi aidan, faedah yang kedua, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaghzu wa yursilu saraya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau terkadang ikut perang dan terkadang mengirim pasukan untuk berperang tanpa kehadiran beliau. Kalau peperangan tadi diikuti oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam disebut ghazwah. Ya, ghaza yaghzu ghazwan wa ghazwatan. Kalau Rasul ikut perang, bahasa yang digunakan oleh para sahabat pakai istilah ghazwah. Ghazwatu Badrin, ghazwatu Uhudin, ghazwatu Tabuk, ya, ghazwatul Ahzab. Peperangan yang Rasul ikut serta disebut dengan ghazwah. Tapi kalau Rasul alaihi salatu wassalam tidak ikut serta dalam peperangan tersebut, maka disebut dengan sariyah. Jamaknya saraya. Sariyatun saraya. Nah, ini menunjukkan salah satu contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam bagi pemimpin. Ada kalanya seorang pemimpin turun di medan pertempuran, berhadapan langsung dengan musuh-musuh. Ada kalanya pemimpin tadi tetap di tempat, mengendalikan dari jarak jauh, memberikan instruksi-instruksi, tidak turun ke lapangan, mempercayakan tugas perang tadi kepada pasukan khusus yang ditunjuk. Itu boleh. Sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebijaksanaan, menimbang maslahat dan mafsadah. Sehingga tidak dicela kalau ada penguasa tidak turun ikut perang di lapangan. juga enggak dicela. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalau ada penguasa yang turun langsung ke lapangan berhadapan dengan musuh, duel. Karena kedua teknik tersebut, metode tersebut sama-sama dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua bi'tibaril masalih wal mafasid. Harus dipertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Wa fihi aydhan faedah yang berikutnya, akhdhun nas bi dhawahirihim. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita sebuah faedah penting, menyikapi manusia sesuai dengan zahirnya. Akhdhun nasi bi dhawahirihim. Menyikapi manusia sesuai dengan zahirnya. Kalau zahirnya saleh bersama dengan orang-orang saleh, maka kita sikapi dia sebagai orang saleh. Urusan batinnya, apakah dia ikhlas dalam menjalankan amal ketaatan yang kita lihat, bainahu wa bainallah, bukan urusan kita. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Kita tidak punya wewenang menghukumi seseorang ikhlas atau tidak dalam amalannya. Tidak bisa kita mengatakan seorang imam yang maju mengimami manusia dengan suara yang merdu sampai menitikkan air mata, terbawa dengan ayat-ayat yang sedang dibaca, kemudian kita dengan sinis mengatakan imamnya riya. Itu bukan wewenang kita. Sebaliknya kita juga tidak bisa mengklaim imam lain yang terkesan santai, biasa-biasa saja, kita katakan, oh imamnya ini ikhlas. Itu bukan wewenang kita. Yang kita sikapi sesuai dengan zahirnya. Urusan batin bukan urusan kita. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Begitu pula orang-orang yang secara zahirnya berpenampilan layaknya orang-orang fasik. Ya, penampilannya penampilan orang fasik, maka disikapi sebagaimana menyikapi orang-orang fasik. Saat dia menyampaikan berita, kemudian kita tidak langsung menerima, ya, tidak langsung diterima, itu bukan berarti kita meragukan, tapi karena menyikapi sesuai dengan zahirnya. Ihsanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Datang ke tempat antum seorang laki-laki dengan baju pakaian apa namanya isbal, kemudian bolong-bolong pakai jeans, bolong-bolong dari paha sampai mata kaki. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Tatonya di mana-mana, ya, sampai bulu hidung ditato. Ya loh. Di tangan kirinya sedang memegang sebotol minuman keras. Tahu-tahu menghabarkan kepada anda, Pak Ustadz, hilal sudah nampak. Besok kita puasa. Apakah langsung diterima? Hah? Langsung diterima? Tidak. Kenapa? Ini penampilan yang datang, penampilan orang yang meragukan. Inja akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang yang fasik secara zahirnya menyampaikan sebuah berita, fatabayyanu, cek terlebih dahulu, jangan mentah-mentah diterima. Paham? Nah, begitupun kalau datang pesan yang tidak dikenal nomornya, kan gitu ya. enggak masuk dalam kontak kita, tahu-tahu menyampaikan berita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ya, kemudian kita tidak menanggapi berita tadi, bukan berarti kita meragukan saudara kita atau menuduh dia berdusta. La akhdhun nas bi bawahirihim. Lah kalau kita enggak kenal, kok bisa kita terima kabarnya? Ghair ma'kul, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Harus bijak. Bisa dipahami? Nah, begitupun kalau bohirnya ini, wajahnya itu enggak mengisyarahkan wajah seorang muslim. Ada ya? Jadi wajahnya itu memang Kristen Abel. Gitu ya. Kristen banget. Kemudian, penampilannya juga enggak islami sama sekali. Ya, apalagi ada aksesoris-aksesoris pendukung yang seolah-olah menguatkan dia itu termasuk orang-orang non-muslim. Maka disikapi sesuai dengan zahirnya. Datang ke toko antum, pakai anting-anting segede ini, gelas darsam ini. Ya, anting-antingnya. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Kemudian, di lehernya ada rosario. Tahu rosario ya? Kalung salib. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Gedenya kurang lebih kayak jam dinding. Gede ini ya. Kira-kira apa yang antum tangkap dari penampilan seperti ini? Oh ini non-muslim. Saat azan, tahu-tahu masuk masjid. Ambil air wudu. Salat. Loh, ini muslim. Iya. Lah itu apa? Aksesoris. Lah ngapain pakai aksesoris kayak gitu? Sekarang bulan Desember, Ustaz. Biar dapat kortingan. Ya. Gitu ya. Ini kalau saya masuk ke toko baju, bulan Desember, bawa aksesoris ini, Masya Allah, potongan 80% Ustaz. Lumayan. Kalau potongan model kayak Ustaz gini, model kayak Ustaz masuk ke toko baju mereka, paling cuma 5%. Tapi kalau ada tambahan rosario ini Ustaz, wow, 80% Ustaz. Aman sudah Ustaz. Gitu ya. Ternyata muslim. Ada yang seperti itu Ustaz? Ada. Ya, ada. Berulang kali kita tertipu. Ya. Ada orang kelihatannya non-muslim. Ya, dan gambaran kayak tadi itu. Pakai anting-anting. Gitu ya. Tapi yuk, enggak segede ini juga kan gitu ya. Anting-antingnya cukup bentuknya itu semi-semi salib. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Terus pakai gelang. Ada juga atribut-atribut semi-semi salib. Nah yang mengaminkan kalau dia ini seolah-olah non-muslim. Rosario yang ada di lehernya. Gede. Segede ini kayaknya. Ya rosarionya. Gede banget. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Ternyata muslim. Ya, ternyata muslim. Sebaliknya, ada yang ngangkat angkut gula, bismillah. Ya. Bismillah, angkat gula, bismillah. Kemudian saat duduk kita kasih makan, Masya Allah, dia makan, bismillah. Ya, baca bismillah. Nanti sore datang ya, insya Allah. Ya, pakai insya Allah. Luar biasa. Saat azan berkumandang, ayo ke masjid. Maaf bos, saya non-muslim. Loh, tahu bismillah? Loh, kalau itu udah biasa. Salam pun bisa saya. Al-Fatihah hafal. Al-Fatihah hafal. Tapi non-muslim. Ibadina azani Allah wa iyyakum. Yo, bukan salah kita kalau kita salah ambil sikap kan gitu ya. Akhdhun nas bi dhawahirihim. Wa fi ayuban, faedah yang berikutnya. Ayubamu haqqi kalimati tauhid wa ahlihi. Besarnya hak kalimat tauhid la ilaha illallah dan pemeluknya. Ahlu tauhid itu mulia, besar haknya. Ucapan la ilaha illallah juga ucapan yang mulia, besar konsekuensinya. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Seorang muslim darahnya mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kehormatannya mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hartanya mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tak boleh sembarangan diambil. Harta, darah, kehormatan wajib dijaga. Kalau dia seorang muslim. Kainan mangkan, siapapun orangnya. Mau biasa-biasa, atau orang terpandang, atau bangsawan, semua sama. Ya, status sosial tidak menjadikan seorang muslim lebih utama dari saudaranya yang lain. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Sama berharganya di sisi Allah, darah seorang muslim yang terlahir dari rakyat jelata dengan darah seorang bangsawan. Itu sama. Kalau darah seorang bangsawan harus dijaga, begitupun darah seorang rakyat jelata harus dijaga. Hakadha ikhwani fiddin azani allahu wa iyyakum. Wa fihi aidan, faedah yang berikutnya. Wujubul hadari min safki dami muslimin yaqulu la ilaha illallah. Wajib berhati-hati dari menumpahkan darah seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jangan main-main dengan darah seorang muslim. Jangan mudah menumpahkan darah mereka. Kalau tidak ada alasan yang dibenarkan, tidak boleh bermudah-mudahan. Sekalipun ada alasan yang dibenarkan, harus betul-betul sesuai tepat dengan bimbingan syariat. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Wa fihi aidan, faedah berikutnya. Akhdzul imam ala yadil muhti. Di antara kewajiban penguasa menghukum orang yang bersalah. Ayyan kanat makanatuhu indahu. Sedekat apapun hubungan orang yang salah tadi di sisi penguasa. Walaupun kerabatnya, walaupun kesayangannya, walaupun orang dekatnya, kalau berbuat salah, kita tegur sebagaimana aturan yang berlaku, kita hukum sebagaimana hukum yang berlaku. Hanifidina azani allahu wa iyyakum. Tidak boleh dibeda-bedakan. Mentang-mentang dekat, kemudian kebal hukum. Ini bukan termasuk ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, hibbu rasulillah, kesayangan baginda Nabi, putra dari kesayangan beliau alaihi salatu wassalam. Saat melakukan kesalahan, Rasul marah. Dan tidak main-main. Amarah beliau sangat terlihat. Dibaca betul oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Itu menandakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sosok yang betul-betul adil dalam bersikap. Ketika ada kesayangan beliau yang melakukan kesalahan, beliau tetap menjalankan aturan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Hakadha ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Tayyib. Sudah masuk isyak belum? Belum. Tersisa satu hadis dari Jundub ibn Abdillah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nah, adapun hadis yang berikutnya, hadisnya Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang berisi kisah yang sama namun dengan versi yang lebih lengkap, yang dikisahkan oleh Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu wa ardhah, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Tayyib, ini ada pertanyaan. Apakah orang kafir tersebut masuk surga setelah mengucapkan syahadat yang kemudian ditusuk oleh sahabat Usamah radhiyallahu taala anhu wa arda. Wallahu a'lam. Terkait dengan dipastikan masuk surga atau tidak, itu bukan wewenang kita. Khanifidina azani allahu wa iyyaku. Yang jelas, secara zahir dia sudah dianggap sebagai seorang muslim. Apa hukum menjual Al-Quran? Ada pembahasan di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala, disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam At-Tibyan. Khilaf di kalangan para ulama terkait dengan hukum menjual mushaf Al-Quran. Khulasahnya, diperbolehkan menjual Al-Quran selama Al-Quran tersebut dicetak bukan untuk wakaf. Paham ya? Kalau Al-Quran tadi sudah tercetak dan tujuan dicetaknya Al-Quran tadi untuk wakaf, tidak boleh dijual. Harus disalurkan wakaf tadi sesuai tujuan dicetaknya mushaf tersebut. Itu kalau perhatikan mushaf madani, ya, di bagian awal itu kan ada keterangan ya. Cek baik-baik bagian bawahnya, kalau ada keterangan waqfun lillahi ta'ala, wakaf untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh dijual. Harus dibagikan. Kanifidina azani allahu wa iyaku. Kalau enggak ada keterangan semacam itu, boleh jual beli mushaf Al-Quran. Walaupun ada khilaf di kalangan mereka, ada pembahasan khusus terkait dengan bab itu. Khanifidina azani allahu wa iyaku. Ya salam. Masya Allah, masya Allah. Bolehkah kita percaya dengan berita-berita yang sedang viral, yang ada di media sosial, yang terkadang berita tersebut memang nyata terjadi. Mohon jawabannya Ustaz. Naam, kalau ini ditanyakan oleh santri selama belajar di pondok, dari mana antum tahu ada berita viral di media sosial? Ya, tim sweeping segera. Ya, lacak keberadaan yang nyatet ini. Ya. Di pondok antum enggak boleh pegang HP. Tahu dari mana ada berita viral di media sosial ya, akhi? Kan gitu ya? Naam. Yang seperti ini khanibidina azani Allah wa iyakum, buang-buang waktu. Ya. Antum berselancar di dunia maya pada usia antum yang sangat-sangat produktif semacam ini, itu tidak disarankan. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Untuk apa? Antum sekedar tahu berita tentang orang-orang kaya, ya, rumah mereka, kendaraan mereka, harta mereka, aset mereka, bisnis mereka, tidak menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada ngiler. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Apalagi ada hadis khusus riwayat Abu Dawud wa Tabrani dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Al Albani rahimahullahu taala, iyyakum wadkhul 'alal aghnia. Hati-hati kalian sering-sering masuk rumahnya orang kaya. Ya. Kenapa? Apa ada yang salah dengan rumah orang kaya? Tidak ada. Tapi kalau keseringan masuk, ikhwanibidina azani Allah wa iyakum, membuat antum punya hasrat untuk menjadi ahlu dunia. Paham ya? Antum dengan kawan antum, bainas sama wa sumur bor. Teman antum memang terlahir tajir melintir, 7 turunan, orang kaya. Antum memang terlahir di keluarga pilihan, sederhana tapi bahagia. Gitu ya. Secara finansial jauh ya akhi. Teman antum ini sudah di langit ya posisinya. Lahir di rumah sakit mewah. Ya toh? Dia tinggalnya di ruang VVIP. Ya, ruangan yang dia tempati saat lahiran itu ruangan VVIP. Biaya persalinannya antara 30 sampai 50 juta. Sekali lahir teman antum 50 juta. Sementara antum lahir melalui tangan dukun beranak. Lahirnya pun di rumah. Malah ada yang di kapal. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Gitu ya. Sudah beda kelas. Sudah beda alam. Ya. Rasul mengingatkan. Jangan sering-sering masuk ke rumahnya orang kaya. Kenapa? Bikin ngiler. Ya toh? Bikin ngiler. Dalam riwayat lain, dalam hadis lainnya, antum tahu, unduru ila man huwa asfala minkum, lihat orang yang di bawah antum ekonominya. Wala tanduru ila man huwa fauqakum, jangan lihat ke atas yang lebih tinggi. Ya. Jangan lihat yang ke atas yang lebih tinggi, lihat yang rumahnya sampai 7 tingkat, khanibidina azani Allahu wa iyakum, punya basement, punya bunker. Ya. Rumahnya anti gempa misalkan. Jadi di pondasinya itu ada pegasnya. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, buatan Jerman merek BMW gitu ya. Kalau ada gempa aman. Jangan lihat yang sana, lihat yang lebih bawah. Supaya apa? Supaya pandai bersyukur. Berita yang ada, yang seliwar-seliwar di media sosial, mayoritasnya itu gosip. Gosip artis lah. Gosip tokoh ini, gosip tokoh itu. Tahu gosip ya? makin digosok makin sip. Itu namanya gosip. Hanifidina azani allahu wa iyakum. Isinya apa? Qil wa qal. Qila wa qala. Dikatakan, dia berkata, katanya ini, katanya begitu, ternyata tidak ada sanadnya. Hanifidina azani allahu wa iyakum. Termasuk hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ngapain? Buang-buang waktu hanya untuk berselancar di media sosial. Apalagi santri. Buat apa? Santri itu sibukkan dengan Al-Quran. Sibukkan dengan hadis. Daripada pusing mikirin berita di media sosial, mending hafalan Sahih Muslim. Saat disuruh Iqra, yang pakai peci putih, baca, baca semua. Jangan cuma melungu. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Sering saya sampaikan, man hafizul hadis qawiyat hujjatuhu. Kata siapa? Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Antum juga telah mendengar kalimat dari Ibnul Jauzi rahimahullah, man hafizul mi'ah, man hafizul alfan falaysa huwa kaman yahfadu alfain. Hadis, orang yang hafal 1000 hadis enggak sama dengan orang yang hafal 2000 hadis. Makin banyak hafalannya, itu makin mantap ilmunya. Kalau di media sosial, makin digosok, makin sip. Ya, antum masih usia produktif ya akhi. Usia-usia keemasan untuk menghafal. Jangan dihabiskan dengan hal-hal yang enggak bermanfaat. Apalagi yang sifatnya qil wa qal, ya, itu perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipaham ya? Nah, apa yang muncul di kanal-kanal media sosial itu semuanya enggak bisa dipertanggungjawabkan. Ikhanibidina azani allahu wa iyyakum. Walaupun ada yang benar, ada yang memang nyata, tapi cuma sekian persen. Paham ya? Banyak berseliweran hoax-hoax. Tahu hoax ya? Yang antum baca hoax itu ya. Nah, mulai sekarang bacanya yang fasih ya. Santri harus keren, hoax. Ya, jangan ngomong, "Oh, itu Ustaz ada berita hoax-hoax." Ah, kurang keren. Santri keren, hoax. Nah, nah, ini ada usulan tapi agak berat usulannya ini. Bismillah Ustaz, secarik kertas yang qadarullah sobek ini adalah sebuah kertas yang insya Allah mewakili suara umat. Ya, santri zaman sekarang ini masya Allah ya, puitis. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Antum ini hidup di era anak-anak senja gitu ya. Taib, kayaknya antum memang nantang ana untuk mengeluarkan kalimat-kalimat berbahaya ini ya. Jangan salah, syair antum itu belum bertuah. Gitu ya. Kalau syair ana, saya katakan syair antum belum bertuah. Kenapa? Antum cuma bisa merangkai kata tapi enggak ada hasilnya. Gitu ya. Saya memanah dengan kata-kata menghasilkan satu hati yang terpaut sampai mati. Jadi saya minta jangan coba-coba nantangin saya. Bisa dipahami ya? Aywa, dengan cara yang halal ya akhi, yang gitu ya. Itu laki-laki gentle, datangi walinya, minta secara jantan, kan gitu. Ya, itu baru laki-laki sejati. Nah, di sini dia memberikan usul. Sesekali Ustaz membacakan faedah hadis dengan bait syair. Ya, jadi bait syair untuk hadis-hadisnya. Ya, apa kalau semuanya bahasa Arab? Baik, ini berat. Tapi insya Allah sesekali akan disampaikan dengan bait syair. Asalkan, ya, antum semangat hafalan hadisnya. Tak jabani insya Allah. Nomor dua, dicatat dengan baik. Jangan cuma melungu. Cuma menikmati kofiah-kofiah yang indah. Sajak-sajak yang menawan. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Tapi enggak dicatat. Kalau catatan antum lengkap, hafalan hadis antum semangat, jangan khawatir, tak buatkan faedahnya pakai bait-bait syair. Mau bentuknya lamiah, boleh. Nuniyah, boleh. Haiyah, boleh. Taiyah, boleh. Siapa takut? Tapi ingat, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau modelnya kayak tadi, maghrib, ya, yang pakai peci putih, hafal, baca, yang naik cuma 10 orang, enggak sampai. Ya, dibidin azani Allah wa iyakum, jangan harap, ya, dapat syair-syair mematikan. Ya, dibidin azani Allah wa iyakum. Jadi pahami? Nah, tapi sebenarnya asatidah lain jauh lebih berhak, ya, yang lebih jago, yang lebih ahli, yang lebih piawai, dalam bab ini lebih banyak. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Walastu binahwiyin yaluqu lisanahu walakin saliqiyun aqulu fa'uribu. Loh, baru dikasih satu melungu antum. Itu minta semua faedah pakai bait syair. Kasih satu melungu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktabi bihadha al-qadr. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fikum.